رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبركاته جماعة sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepadanya dan kembali menyampaikan salawat salam yang dilakukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat ini kepada kita. Mohon maaf saya sangat terlambat datang, namun demikian Allah masih mengizinkan untuk dapat menyampaikan tausiah Ramadan kita pada malam ini, pada malam ke-20 tentu saja kita masih menunggu hasil rukyah Departemen Agama, namun sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi Muhammadiyah yang menggunakan hisab telah menetapkan bahwa Ramadan tahun ini jumlahnya 29 hari. Tentulah kita menunggu nanti keputusan terakhir yang diambil oleh Badan Hisab Departemen Agama, Badan Hisab dan Ru'yah Departemen Agama. Bapak-Ibu sekalian, pada malam ini saya ingin menyampaikan ceramah yang sebenarnya sedikit agak terlambat. Ceramah ini idealnya disampaikan pada malam-malam pertama Ramadan. Bahkan akan lebih baik kalau ceramah ini disampaikan dalam rangka menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Namun demikian saya tetap merasa perlu mengingatkan akan apa yang ingin saya sampaikan ini. Ceramah-ceramah kita ini memang kita memerlukan ceramah-ceramah yang memberi dorongan, mentasjir namanya ya. Mentasjir itu memberi motivasi. Umpamanya tentang menceritakan kebaikan-kebaikan, pahala, ya keutamaan-keutamaan, itu adalah ceramah-ceramah yang mentasjir, memberi motivasi. Namun kadang-kadang juga kita memerlukan ceramah dalam sisi yang lain. Ya. Dan inilah yang ingin saya sampaikan malam ini, sebuah tema ceramah yang sebenarnya sudah saya ulang beberapa tahun terakhir ini di berbagai kesempatan. Karena itu saya tidak ingat betul apakah di sini juga pernah tersampaikan ceramah yang ingin saya utarakan malam ini. Yaitu kesalahan-kesalahan umum dalam berpuasanya umat Islam pada hari-hari ini. Ini ceramah tidak enak, Pak. Ya. Ini ceramah tidak enak didengar. Namun konon hampir semua orang sepakat bahwa tidak ada sebuah masyarakat bisa menjadi lebih baik kalau tidak mau melihat kekurangannya. Tidak ada satu umat bisa berkembang ke arah yang lebih baik kalau dia dengan tidak mau dengan jujur melihat kekurangan-kekurangannya. Karena itulah saya sengaja memilih tema ceramah yang tidak populer ini. Saya bilang dalam berbagai kesempatan dengan risiko tidak diundang lagi. Jadi ceramah semacam ini tidak enak, karena itu biasanya panitia tidak suka. Dan kemudian risikonya tidak diundang lagi. Tapi harus ada orang yang berani mengambil jalan yang tidak populer seperti ini. Kesalahan umum yang pertama adalah berpuasa tanpa berpuasa, berramadan tanpa persiapan yang baik. Jadi umumnya kita pada hari ini berpuasa berramadan tidak dengan persiapan yang baik. Ibadah Ramadan ini datar saja kita lakukan sudah berpuluh-puluh tahun terakhir. Dari Ramadan ke Ramadan cenderung tidak ada penambahan ilmu, penambahan wawasan, pemahaman. Kita melakukannya dengan datar saja, bersahur berbuka, bersahur berbuka, bersahur berbuka, bersahur berbuka, dan akhirnya kemudian selesai. Kita cenderung menjalani Ramadan kita ini secara datar. Ini kesalahan umum yang pertama. Karena itulah kemudian Ramadan kita ini cenderung tidak atau kurang membawa dampak yang dalam, kurang membawa dampak yang bisa kita pertahankan pengaruhnya tahun kemudian, 11 bulan setelah Ramadan, cenderung tidak seperti itu. Di mana-mana, kalau habis bulan Ramadan, masjid-masjid langsung kosong. Biasanya yang tinggal cuma tulisannya, Pak. Pelangnya itu, Pak. Mohon maaf jalan ada terganggu karena ada salat tarawih. Tulisannya doang, Pak. Orangnya udah nggak lagi. Karena kita merasa sudah selesai. Itu adalah bagian dari beramadan tanpa persiapan yang baik. Inilah kesalahan yang pertama. Pada Rasulullah SAW dulu, riwayat disebutkan dalam banyak buku-buku diceritakan, utamanya dalam buku pedoman puasa Profesor Dr. Abi As-Siddiqi, menyebutkan Rasulullah selalu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan umatnya dengan baik menjelang Ramadan. Jadi sebelum datang Ramadan itu ada persiapan-persiapan. Yang pertama, Rasulullah SAW banyak berpuasa sunat di bulan Syakban. Yang kedua, Rasulullah banyak bersilaturahmi juga di bulan Syakban itu. Dan yang ketiga, biasanya di Jumat terakhir bulan Syakban, Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat yang isinya menguraikan kehebatan, keutamaan, fadilah bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu disongsong dengan persiapan. Nah itulah kesalahan umum kita yang pertama adalah beramadan tanpa persiapan yang baik seperti itu. Kesiapan mental, kesiapan ilmu, kesiapan fisik, bahkan juga kesiapan secara finansial, keuangan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah, bulan berinfak. Ada sebuah bentuk sedekah yang tidak pernah kita dapatkan di bulan lain kecuali di bulan Ramadan saja. Ada sebuah bentuk berbagi dengan orang lain yang tidak pernah kita dapatkan di 11 bulan yang lain dan hanya terdapat di bulan Ramadan saja. Bentuknya ialah membukakan orang yang berpuasa. Banyak sekali hadis-hadis sahih di mana Rasulullah bersabda, siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang-orang yang dibukakannya itu. Tapi ini pun sebenarnya juga memerlukan pemikiran yang lebih jauh, memerlukan pengorganisasian yang lebih baik. Bagaimana takjil ini bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Irian, utamanya? Bagaimana takjil ini bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di Mentawai, utamanya? Ini memerlukan pengorganisasian, memerlukan perencanaan, Pak. So, kadang-kadang di beberapa masjid di Jakarta, takjil itu sungguh cukup, bahkan berlimpah. Ya. Tapi menginflasi begitu banyak saudara-saudara kita di daerah-daerah yang begitu jauh, sehingga saya membayangkan nanti ada organisasi atau lembaga yang mengorganisir takjil ini, Pak. Sebulan sebelumnya diberi kesempatan orang untuk mendaftar untuk memberi sumbangan supaya takjilnya bisa dibagikan di Irian tadi, bisa dibagikan di Mentawai, bisa dibagikan di Kalimantan Barat, umpamanya di daerah Dayak, ya. Begitu. Mohon maaf, ini yang pertama. Jadi beramadan tanpa persiapan yang baik, itulah kesalahan umum yang pertama. Kesalahan umum yang kedua dalam berpuasa dalam beramadan yang umat Islam pada hari-hari ini adalah berpuasa beramadan tidak mengacu kepada tujuannya, tidak mengacu kepada tujuan diwajibkannya, tidak mengacu kepada tujuan diwajibkan puasa itu sendiri, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah ke-3 yang sudah kita hafal pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Islam ini tidak sama dengan puasa agama-agama tradisional. Puasa pada agama-agama tradisional itu cenderung adalah puasa untuk menyenangkan Tuhan. Puasa Islam bukan puasa menyenangkan Tuhan. No. Puasa Islam ini puasa pendidikan. Puasa pada agama lain cenderung menjadi puasa untuk persembahan kepada Tuhan, untuk menyenangkannya. Ya. Atau puasa karena keinginan-keinginan tertentu, karena hajat-hajat tertentu. Apabila musim pasiklik kemudian ada ruatan, ada acara ruatan bumi, salah satu di antara acaranya puasa. Harapannya agar tanah bisa menjadi subur. Puasa Islam jauh dari puasa seperti itu. Puasa Islam ini puasa pendidikan, Pak. Jadi sekarang kita sedang mengikuti pendidikan, kita sedang mengikuti training, kita sedang mengikuti diklat. Yang hasilnya harus kita buktikan nanti setelah Ramadan selesai. Jadi 1 bulan untuk 11 bulan. 1 bulan untuk 11 bulan. 1 bulan kita mendisiplin diri untuk 11 bulan yang berikutnya. Jadi ini puasa pendidikan, ini puasa tarbiyah, ini puasa diklat. Itu yang telah hilang di kita. Ya umumnya. Jadi orang berpuasa, bersahur berbuka, lalu pikirannya pahalanya sudah banyak, terkumpul, karena pahala sudah banyak, maka dia boleh bersantai-santai lagi. Karena itu habis Ramadan langsung bubar, habis Ramadan langsung gak ke masjid, habis Ramadan langsung gak baca Quran lagi, karena berpikir Tuhan sudah berhasil dipuaskan. Itu kelirunya kita. Yang kedua, karena itu ayat-ayat tentang takwa harus menjadi fokus perhatian kita, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 1-5, Surah Al-Baqarah ayat 177, Surah Al-Imran 133. Bapak harus kaji ayat-ayat itu yang menyebutkan tanda-tanda ciri-ciri orang bertakwa, mana yang sudah kita miliki, mana yang belum. Mari kita berbenah agar kita bisa memenuhi kriteria ketakwaan yang disebutkan pada ayat-ayat tadi. Begitu mestinya berpuasa. Berpuasa mengacu kepada tujuannya. Bukan berpuasa bersahur berbuka, lalu kemudian akhirnya selesai. Kalau sudah selesai girangnya, Masya Allah. Alhamdulillah, selesai. Di kita kan begitu, kan? Alhamdulillah, selesai. Langsung gak ke masjid lagi. Langsung gak baca Quran lagi. Ya? Langsung gak mengendalikan diri lagi. Langsung gak tidak takut lagi berbuat dosa. Karena menganggap sudah selesai. Itu puasa agama tradisional, Pak. Agama nenek moyang kita itu berpuasa untuk menyenangkan dewa-dewa. Untuk menyenangkan. Bukan itu puasa, bukan puasa seperti ini. Ini puasa pendidikan, Pak. Demi Allah, ini puasa pendidikan. Yang kedua, sedikit lagi maaf ya. Yang ketiga, kesalahan kita dalam berpuasa ialah berpuasa yang tidak maksimal. Berpuasa yang seadanya. Sekali kita mengatakan, Bapak membaca dari surah Al-Baqarah, ayat 183-188. Puasa yang maksimal, Ramadan yang maksimal itu harus mencakup 7 program utama. Yang pertama, Ramadan dan puasa. Inti puasa ada pengendalian nafsu. Ramadan dan pengendalian nafsu. Yang kedua, Ramadan dan kepedulian pada fakir miskin. Yang ketiga, Ramadan dan Al-Quran. Yang keempat, Ramadan dan doa. Yang kelima, Ramadan dan keluarga. Pembinaan keluarga. Yang keenam, Ramadan dan pemakmuran masjid. Yang ketujuh, Ramadan dan evaluasi cara-cara mencari nafkah. Sudahkah kita mencari nafkah secara halal? Itulah ayat terakhir tentang Ramadan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang curang. Beberapa sebenarnya harus kita berikan catatan. Umpamanya soal tilawah Quran. Pak, di bulan Ramadan Bapak tidak mesti harus menghatamkan Quran, Pak, tidak mesti, Pak. Itu hanya satu di antara 5 pilihan. Kewajiban kita pada Quran ada lima, Pak. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga mentadabbur, yang keempat mengamalkan, yang kelima mendakwahkan. Ada lima kewajiban pada Quran. Jadi membaca Quran itu hanya satu di antara lima kewajiban. Karena itu bisa saja bulan Ramadan tahun ini Bapak tidak memasang target untuk khatam. Tapi Bapak ingin membaca Quran dan terjemahnya. Dari halaman pertama Bapak baca satu ain, Bapak baca terjemahnya, Bapak baca satu ain, Bapak baca terjemahnya, dia baca satu ain, baca terjemahnya, sampai akhir Ramadan dapatnya cuma 10 juz. Kalau Bapak ikhlas, kita ikhlas, insya Allah pahalanya tidak kurang dengan khatam 30 juz. Karena selama ini orientasi kita selalu khatam. Yang penting khatam, khatam, khatam. Kalau sudah khatam, lalu kemudian pray. Nelpon temannya udah, ya. Sudah khatam belum? Kata di sana itu belum khatam. Saya udah khatam, santai saya udah khatam. Masih banyak kewajiban lain pada Quran. Memahami. Bahkan kalau ada di antara kita yang barangkali belum bisa lancar baca Quran, Bapak tidak perlu terlalu berkecil hati. Tentulah Bapak harus tetap belajar, berusaha untuk bisa membaca dengan lancar. Tapi kekurangan lancaran itu bisa Bapak tutupi dengan pemahaman. Kan sudah ada Quran terjemah apa di mana-mana, Pak, ya? Ya, Pak? Yang cetakan kita maupun cetakan Arab Saudi. Bapak perapalan Senin, Pak, harganya 20 ribu, Pak. Ya, dengan Cibuyung, Pak. 20 ribu, Pak. Kiri, kanan, depan, belakang ada stempel, Pak, departemen. Tidak diperjualbelikan. Milik Departemen Agama. Tapi Bapak bisa membelinya dengan harga 20 ribu. Setiap waktu ada, Pak. Itu khas Indonesia itu, Pak. Kiri, kanan, depan, belakang ada stempel, tidak diperjualbelikan. Tapi setiap waktu kita bisa beli dengan Yung, dari mana Yung dapatnya? Yang biasa, Pak. Biasa gimana? Ya, biasa, Pak. Biasa gimana? Saya telisik begitu. Oh, ternyata karyawan Departemen Agama pulang dari lapangan banting, Pak. Tasnya diisi Quran 2 biji, Pak. Mampir sama si Buyung, Pak. Nah, sebelum naik kereta api di Senin, Pak, jual dulu 2 biji Quran. Lumayan, 30 ribu. Beli berapa ya? 15 ribu, biasa Pak Ustaz, 15 ribu. Saya jual 20-25. Kiri, kanan, depan, belakang, bayar stempelnya, Pak. Tidak diperjualbelikan. Milik Departemen Agama. Setiap saat kita bisa beli di sana. Kalau kalian, jadi kira-kira begitu. Jadi kita tidak boleh, tidak cukup lagi beragama dengan model dulu itu. Membaca khatam, membaca khatam, membaca khatam. Itu memang satu pilihan. Tapi itu bukan satu-satunya pilihan. Bapak bisa membaca dengan terjemahnya, walaupun barangkali tidak sempat khatam pada bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya tidak kurang. Yang ketiga, kesalahannya. Yang keempat, kesalahan umum dalam berpuasanya umat Islam pada hari-hari ini adalah gagal menerjemahkan puasanya menjadi akhlak. Puasa ya puasa, kelakuan ya kelakuan di kita nih, Pak. Padahal ini pendidikan luar biasa mendidik kita untuk menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi mestinya puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Lihatlah jujurnya kita waktu berpuasa. Sendirian kita di rumah, kita gak mau makan, gak mau minum. Karena kita berpikir orang boleh tidak tahu, Allah pasti. Pendidikan luar biasa, Pak. Pendidikan untuk tidak mudah menyerah sampai maghrib, sampai maghrib, sampai maghrib. Pendidikan untuk tidak mudah tergoda, terus bertahan, bertahan, bertahan. Ini adalah puasa pendidikan. Karena itu mestinya habis Ramadan, tumbuhlah sifat jujur, tumbuhlah sifat sungguh-sungguh, sifat amanah, tidak mudah menyerah, taat aturan, taat asas. Itu mestinya akhlak yang kita dapatkan setelah Ramadan kita tunaikan. Karena ini puasa pendidikan. Jadi puasa kita kesalahan yang keempat, gagal diterjemahkan menjadi akhlak. Yang kelima, yang terakhir, kesalahan umum dalam berpuasanya umat Islam pada hari-hari ini adalah gagal menindaklanjuti Ramadannya, Pak. Ini harus ditindaklanjuti, Pak. Bapak sudah tarawih tiap malam di bulan Ramadan, nanti bulan Syawal tetap tiap malam tahajud. Nanti bulan Zulqa'dah tetap tiap malam tahajud. Tapi nanti mungkin sudah bulan Zulhijjah. Sudah mulai melemah. Tahajudnya cuma 6 malam dalam seminggu. Nanti pada bulan Muharram makin melemah lagi, tinggal 5 kali sepekan sholat tahajud, ya. Nanti bulan Safar Rabiul Awal tinggal 4 kali, dicas lagi Ramadan. Begitu maksudnya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis di bulan Ramadan ini harus ditindaklanjuti setelah Ramadan. Nah, di kita tidak pernah ada pikiran menindaklanjuti itu. Yang ada orang begitu selesai Ramadan, alhamdulillah selesai. Bubar jalan semuanya sudah. Inilah yang kemudian kita tidak beranjak ke arah yang lebih baik, karena cara-cara beragama kita dengan cara-cara yang masih monat, cara-cara beragama yang tradisional seperti itu, yang sungguh sangat tidak diajarkan oleh agama kita, agama Islam ini. Inilah yang ingin saya sampaikan malam ini sekali lagi, tentu saja melengkapi ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita yang lain. Mudah-mudahan dengan ini setidak-tidaknya nih, saya berharap setidak-tidaknya kita tetap bisa bertahan sampai hari-hari terakhir Ramadan kita ini, Pak. Jadi jangan kendor, jangan mengurangi semangat, ya jangan mengurangi kerja, terus. Lebih-lebih kalau kita barangkali sependapat bahwa kemungkinan malam-malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam-malam ganjil di hari-hari terakhir ini, sekalipun tidak dipastikan, tapi kemungkinan itu memang ada, kemungkinan itu memang ada. Karena itu kita tingkatkan ibadah kita di malam-malam terakhir Ramadan kita ini dengan pemahaman tadi, dengan janji mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti, kita bisa Ramadan kita berbuah menjadi akhlak yang baik dan seterusnya. Jika itu yang kita dapatkan, insya Allah bukan hanya kita mendapatkan pahala yang banyak dengan Ramadan kita, tapi kita terlahir menjadi orang-orang dengan semangat yang baru, dengan pemikiran yang baru, kembali kepada fitrah. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beridul fitri. Bapak ingat tahun lalu saya menyampaikan, banyak orang berlebaran, tapi sebenarnya hanya sedikit orang beridul fitri. Lebaran itu ukurannya pulang kampung, Pak. Lebaran itu ukurannya sholat id. Lebaran itu ukurannya ketupat. Lebaran itu ukurannya pesta. Lebaran itu semua bisa melakukan, Pak. Tapi di antara jutaan orang berlebaran itu, mungkin hanya sedikit orang-orang yang betul-betul beridul fitri. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.